Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasarahum ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmat berupa kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat tiang-tiang agama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan yang sangat mulia yang menjadi amalan pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu man yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati shalah." Bahwasanya hal atau amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya seorang hamba. "Faman hasunat salatuhu hasuna sa'iru 'amalihi." Barang siapa yang baik, bagus salatnya, maka baiklah seluruh perangainya. Waman fasadat salatuhu fasada sa'iru amalih. Barang siapa yang jelek salatnya, maka jeleklah seluruh perangainya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala masih menguji kita, masih memberikan cobaan, ujian kepada kita semuanya yang hingga saat ini belum selesai dan kita tidak tahu kapan ujian tersebut akan selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan kita akan panen pahalanya tatkala di akhirat kelak. Karena dalam pepatah Arab pernah mengatakan, "Wa man yazra' yahsud." Barang siapa yang menanam, maka dia akan memanen hasilnya suatu hari nanti. Nas'alullah salamata wa afiyah wal ikhlas wal qabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita dan memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca, mempelajari bersama sebuah kitab yang sangat bagus, yang sangat banyak direkomendasikan oleh para ulama, yang membahas tentang suatu hal yang paling penting di dalam agama Islam, yakni berkaitan dalam masalah al-iman, berkaitan dengan masalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab ini yang kita pelajari, kita akan membahas, mengetahui, mempelajari amalan-amalan apa saja, sebab-sebab apa saja yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan apa saja yang dapat mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengetahuan kita akan lebih sempurna tatkala kita mengetahui sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan dan sebab-sebab yang dapat menurunkan keimanan tersebut. Sehingga kitab ini menjadi salah satu kitab yang banyak direkomendasikan oleh para ulama untuk kita baca, untuk kita pelajari bersama, sehingga kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari kitab tersebut, yakni kitabnya Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsani, sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita dan sebab-sebab yang dapat mengurangi iman kita, kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj kita berpendapat atau memiliki pegangan bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mendekatkan diri kita kepada Allah dan berkurang tatkala kita mendekatkan diri kita kepada setan. Sebagaimana dalam khamsun nuniyat, 5 nun yang banyak diberikan pengertian oleh para ulama, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bertambah tatkala kita taat kepada Ar-Rahman dan berkurang tatkala kita mendekat kepada setan atau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita masuk pada pembahasan, dan pembahasan awal kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya adalah sebab yang paling pertama yang akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari ilmu syar'i, yakni ilmu yang dilandasi Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus soleh. Dan hakikat dari sebuah ilmu itu, ilmu syar'i, adalah mantafa'a wa nafa'a, adalah ilmu yang kita mengambil manfaat dari ilmu tadi dengan mempelajarinya, dengan menjadikannya sebagai sumber amalan kita, wa nafa'a, dan ilmu tersebut juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi hakikat dari sebuah ilmu syar'i adalah ilmu yang dilandasi kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang benar dan yang bisa diambil manfaat oleh orang yang mempelajarinya. Karena ilmu tersebut hanya akan menjadi ilmu biasa saja, ilmu yang tidak berkualitas, ilmu yang tidak berkah tatkala kita tidak mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya pada minggu yang lalu kita telah pelajari juga bahwasanya inti sari dari sebuah ilmu adalah kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya, inti sari dari sebuah ilmu yang kita pelajari, ya, di baik di media-media yang ada atau dengan para masyayikh, ya, para guru. Kemudian kita mendatangi majelis ta'lim, ilmu-ilmu yang kita dapati, inti dari sebuah ilmu tersebut adalah untuk kita mengamalkan ilmunya. Ya, bahkan dalam pepatah Arab juga mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamar. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tanpa buah. Nampak indah dipandang, akan tapi kita tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari pohon tersebut. Begitulah hakikat ilmu. Ya, hakikat ilmu adalah tatkala kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Beliau hafizahullah taala Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr mengemukakan alasan beliau, landasan beliau yang menguatkan bahwasanya inti sari dari sebuah ilmu itu adalah amalan. Beliau mengemukakan yang pertama bahwasanya syariat datang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya inna syar'a ja'a bitta'abbud, bahwasanya syariat datang untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Tatkala kita sudah memiliki ilmunya, maka tuntunan yang setelahnya adalah dengan kita mengamalkan ilmu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annama ja'a minal adillati dallati 'ala anna ruhal 'ilmi huwal 'amal. Banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang datang menjelaskan bahwasanya ruh, inti sari ruhnya ilmu adalah amal. Sebagaimana ruh dari salat adalah khusyuk, sebagaimana ruh dari salat adalah ilanqiyat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ilmu, ruhnya adalah al-amal. Tatkala ruh dari ilmu tersebut kita tidak capai, maka ilmu tersebut hanya seperti jasad tanpa ruh. Tapi ruh dari ilmu adalah al-amal. Tatkala kita menghilangkan ruh dari sebuah ilmu, maka seakan kita atau seakan hal tersebut adalah sebuah jasad tanpa ruh. Harus menghadirkan ruh dari ilmu tersebut, yakni mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, bahwasanya di sana ada nas-nas, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwasanya peringatan kepada orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum?" Apakah engkau memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, mengejar kebaikan, akan tapi engkau lupa pada diri engkau sendiri? Afala ta'qilun, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian tidak berakal, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang hanya mengajak kepada kebaikan akan tapi lupa akan sebuah amalan dari ilmunya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam salah satu surat, yakni surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau hanya mengatakan, memerintahkan, akan tapi engkau tidak mengerjakan apa yang engkau perintahkan? Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala an taqul, engkau mengucapkan, memerintahkan, mengajak, ma la taf'alun, apa-apa yang engkau sendiri tidak mengerjakannya. Jadi hakikat dari sebuah ilmu, kita mempelajari ilmu agama tersebut sebagai cambuk atau sebagai penyemangat diri kita untuk bisa sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Naam, pada malam hari ini kita akan lanjutkan perkataan beliau. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa qad ja'a 'anis salafi fi hadha atharun katsira. Adimatun naf'i jalilatul qadri tanaqalaha al-ulama'u fi mu'allafatiha. Bahwasanya banyak datang perkataan-perkataan dari para ulama yang menjadikan kita itu semangat, yang menjadikan kita itu semakin semangat untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bercerita, hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ancaman juga bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama dan tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan diriwayatkan, disebutkan dalam sebuah riwayat, tatkala para sahabat ingin mengambil hadis dari Abu Hurairah tentang hadis ini, sahabat Abu Hurairah, yakni saking beratnya konsekuensi dari sebuah ilmu, beratnya konsekuensi dari sebuah ilmu yang tidak diamalkan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sampai pingsan beberapa kali tatkala ingin menyampaikan hadis tersebut kepada para sahabat yang lainnya, menghayati makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menceritakan tentang awal pertama kali orang yang akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tasa'aru bihimun naru yaumal qiyamah rajulun ustushhid." Ya, sebagaimana dalam hadisnya, bahwasanya yang pertama kali akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai datang giliran orang yang memiliki ilmu agama, sampai manusia pada zaman tersebut mengatakan orang tersebut alim, ulama, faqih. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menanyakan, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau amalkan dari ilmu, dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau? Kemudian dia mengatakan, "Ta'allamtu fikal Qur'an wa qara'tu fik dan kadza wa kadza." Saya mempelajari ilmu agama, saya mendakwahkannya hanya untuk engkau ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzab, engkau dusta. Fa innaka ta'allamta li ayyuqal qari 'alim." Karena sungguhnya engkau mempelajari ilmu agama tujuannya adalah untuk mendapatkan gelar alim, faqih. Kemudian fasu'ira ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat kakinya, seret di atas wajahnya, kemudian dilamparkan ke dalam api neraka. Bahaya tatkala kita mempelajari ilmu agama, akan tapi kita mempelajari ilmu agama tersebut hanya untuk ya, dilihat manusia, didengar manusia, kemudian hanya untuk pemanis lidah biasa saja, tanpa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Kemudian waqala Syekhul Islam rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, walihada yuqal, dan oleh karena itu juga dikatakan, al ilmu ilman, ilmu itu ada dua, ilmun fil qalbi wa ilmun fil lisan, ilmu yang ada di dalam hati, yaitu khasyatullah. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, innama yakhsallaha min ibadihi ulama, bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al ulama, karena mereka memiliki ilmu agama. Dari inti sari dari ilmu tersebut adalah tatkala menghadirkan, melahirkan sebuah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmun ala lisan, dan ilmu yang diucapkan, ya, ilmu yang disampaikan, didakwahkan. Fa ilmul qalbi huwal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang terletak dalam hati, yakni al khasyah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mengantarkan kita kepada al khasyah, ilmu yang mengantarkan kita kepada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan adab Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang melahirkan kita untuk terus semangat dalam beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmul lisan huwa hujjatullah ala ibadi, dan ilmu lisan, ilmu yang disampaikan adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Fal faqihul ladzi tafaqqaha qalbuhu ghairul khatibul ladzi yaktubu bilisani, dan seorang yang faqih, seorang yang paham, seorang yang mengerti ilmu agama, yang tafaqqaha qalbuhu, hatinya juga faqih, hatinya juga paham, ghairul khatibul ladzi yaktubu bilisani, tidak seperti khatib, seorang penceramah yang hanya yakhtub, yang hanya ceramah dengan lisannya saja. Orang-orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dihasilkan dari ilmu yang bermanfaat, yang menghadirkan ketakutan dalam hati, bukan seperti orang-orang yang hanya pandai lisannya dalam atau di atas mimbar, bukan seperti orang-orang yang pandai lisannya hanya dalam meja pengajian saja. Akan tapi orang-orang yang memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lahir dari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghadirkan khasyatullah, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi lebih baik daripada orang-orang yang banyak menyampaikan, yang banyak berdiri di atas mimbar, berdiri di atas meja pengajian atau duduk di meja pengajian, berdiri di atas meja-meja yang khusus untuk mengajarkan umat. Bisa jadi mereka keterbelakangan dalam masalah hati, keterkaitan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yahsulu lil qalbi minal fiqhi wal ilmi umuran katsirah min ma'arifil qulubi wa ahwaliha. Bisa jadi hati itu kadang-kadang mendapatkan fiqih, mendapatkan pemahaman ilmu lebih banyak daripada apa yang kita sampaikan dengan lisan. Bisa jadi orang-orang itu ya, yang tidak terlalu banyak berada di atas mimbar, di atas meja-meja taklim, mereka lebih takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat muncul dari apa? Dari pemahaman yang benar, ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ittiba dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga melahirkan yang namanya khasyatullah, melahirkan yang namanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti sari ilmu tatkala bisa melahirkan khasyatullah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang seperti ini, yang hatinya paham, yang hatinya takut, yang hatinya penuh dengan pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi lebih baik daripada orang-orang yang sering muncul di atas permukaan bumi. Ya, muncul di atas mimbar, muncul di atas meja-meja taklim dan yang lain sebagainya. Wala yakunu sahibuhu mukhatiban bidzalika li ghairihi. Bisa jadi orang-orang yang hatinya paham, yang hatinya takut kepada Allah, bisa jadi mereka tidak seperti orang-orang yang banyak berceramah, tidak seperti orang-orang yang banyak di atas mimbar, tidak seperti orang-orang yang menyampaikan kepada manusia ini dan itu. Ya, bisa jadi hal seperti itu. Waqad yukhatibu ghayruhu bi umurin katsirah min ma'arifil qulubi wa ahwaliha wa huwa 'arin 'an dhalika faraghun minhu. Bisa jadi terkadang ada orang-orang yang yakhthub, berkhutbah, ghayruhu, kepada orang-orang yang lainnya, bi umurin katsirah, dengan perkara-perkara yang sangat banyak, ya, min ma'arifil qulubi wa ahwaliha, berkaitan dengan masalah hati, berkaitan dengan masalah pengetahuan kepada Allah, wa huwa 'arin 'an dhalik, akan tapi hatinya sejatinya kosong dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, farighun minhu, maka ucapannya yang ia sampaikan kepada manusia hanya kosong belaka, tidak sampai kepada hati orang yang dia sampaikan. Mengapa? Karena dia sendiri belum bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia pelajari. Ilmu yang pelajari, yang bisa mengambil manfaat, kita mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari dan kita menyampaikan manfaat tersebut atau memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kunci dari ilmu adalah barakatullah, berkahnya ilmu tersebut. Keberkahan ilmu tidak dilihat dari berbagai macam ilmu yang kita pelajari. Keberkahan ilmu bukan dilihat dari berapa banyak funun yang kita pelajari. Fikih, tauhid, adab, tazkiyatun nufus, tidak dilihat dari demikian. Barometer keberkahan ilmu bukan dilihat dari hal-hal yang semacam itu. Akan tapi keberkahan ilmu adalah tatkala ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam menuntut ilmu agama yang bisa mengantarkan kita kepada khasyatullah, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah gunanya kita mempelajari ilmu yang sangat banyak? Jadi ini bukan untuk mengendorkan semangat kita dalam belajar, akan tapi agar kita bisa mengetahui hakikat ilmu itu adalah tatkala ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bisa mengundang keberkahan dari berbagai macam sisi. Berkah dalam keluarga, berkah dalam masyarakat, berkah dalam rakyat, berkah dalam negara, ya. Sehingga meskipun ilmu yang kita pelajari tidak banyak, ya, kita jangan minder, jangan berputus asa, jangan merasa kecil hati. Karena barometer dari sebuah ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang barokah, ilmu yang senantiasa dipelajari, ilmu yang sampai kepada hati orang-orang yang kita dakwahi, sehingga kita bisa mendapatkan fadilah, utamaan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, mengajarkan orang ilmu, mengajarkan orang ngaji, mengajarkan keluarga taklim dan sebagainya, kita juga akan mendapatkan kebaikan sebagaimana tatkala mereka bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan, ya. Ini hakikat dari sebuah ilmu. Wa bima taqaddam, dan apa-apa yang sudah lalu berlewat. Yu'rafu qadrul ilmi wa makanatuhu, kita telah mengetahui kedudukan ilmu dalam agama kita dan tingkatan ilmu yang paling tinggi, wa huwa khasyatullah. Wa admu manafi'ihi wa awa'idih, dan alangkah besarnya juga manfaat-manfaatnya dan manfaat-manfaat atau buah-buah yang kita bisa petik dari ilmu tersebut. Wa quwwati atharihi ala quwwatil iman, ya, kuatnya ilmu sangat berpengaruh dengan kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah membedakan antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang belajar ilmu agama dan orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang, ya orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang-orang yang mengetahui, mempelajari, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa annahu a'dhamu asbabi ziyadatihi wa nama'ihi wa quwwatihi, bahwasanya ilmu itu merupakan di antara salah satu sebab terbesarnya bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertumbuhnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatnya iman kita. Ya, jadi kita dari awal sini sama penulis sudah disampaikan di antara salah satu sebab utama yang dapat mengantarkan kita kepada bertambahnya iman kita kepada Allah adalah dengan mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama. Karena dengan kita mempelajari ilmu agama, mempelajari tauhid, ya, mempelajari adab, mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, akan semakin menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ilmu syar'i memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan oleh penulis disampaikan di poin yang pertama sebagai kunci utama bertambahnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qabuluha wa radduha min jihati muwafaqatiha lil ilmi wa mutabaqatiha lahu. Dan iman itu di antara salah satu sebab diterimanya sebuah iman kita kepada Allah tatkala kita melandasi iman kita dengan ilmu. Jadi dengan ilmu itulah iman kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waraddiha, bisa jadi ilmu itu ditolak, bisa jadi iman tersebut ditolak karena kita tidak memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu yang menjadikan kita mengetahui apa saja sebab diterimanya sebuah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Min jihati muwafaqatiha lil ilmi wa mutabaqatiha, ditinjau dari kesesuaiannya dia dengan syariat, iman tersebut dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesesuaian atau kecocokan hal tersebut dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau tadi itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, guru beliau, gurunya Al-Imam Ibnu Qayyim, sekarang muridnya yang mengatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wal a'malu innama tafawata fil qabul war rad bihasabi muwafaqatiha lil ilmi wa mukhalafatiha lahu. Bahwasannya amalan itu akan bertingkat-tingkat, ya, fil qabul, dalam ditinjau dari amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bihasabi, ditinjau, dilihat dari kecocokan dia dengan ilmu agama tersebut. Tatkala amalan kita dilandasi dengan ilmu, ilmu syar'i, ilmu sesuai dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan pemahaman para salafus soleh, maka kemungkinan terbesar amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perintah dari para sahabat, tidak ada sunnah contoh dari para sahabat, tidak disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, maka ilmu kita, amalan kita tidak sesuai dengan ilmu syar'i, maka kemungkinan terbesar adalah amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita dalam beragama ini. Tatkala ada dalilnya kita kerjakan. Tatkala belum ada dalilnya kita masih ragu untuk melakukan amalan tersebut, maka kita tinggalkan sebagai kehati-hatian kita dalam melakukan sebuah amalan. Karena al-aslu fil ibadat at-tahrim, hukum asal dalam sebuah ibadah adalah haram untuk dikerjakan. Illa idza atad dalilu yadullu ala syir'atiha atau syar'iyyatiha, kecuali ada dalil yang datang dari Al-Quran, dari Sunnah, dari pemahaman para salafus soleh yang menganjurkan kepada kita untuk melakukan amalan tersebut. Ini dalam masalah ilmu agama. Tatkala ada dalil, kita kerjakan. Tatkala belum ada dalilnya, belum ada contohnya, maka kita tahan untuk tidak mengamalkan amalan tersebut. Ya, berbeda dengan masalah urusan dunia. Ya, al aslu fil asya al ibaha. Hukum asal pada segala sesuatu dalam masalah urusan dunia, maka hukumnya boleh-boleh saja dikerjakan. Masalah kendaraan, ya, kita berinovasi dalam kendaraan. Ada kendaraan yang bersifat melalui hewan, ada yang melalui mesin, ada berbagai macam perkembangan elektronik, maka hukum asalnya adalah boleh-boleh saja kita gunakan, kita kerjakan, kita berkecimpung di dalamnya sampai ada dalil yang mengharamkan akan hal tersebut. Mudah kita dalam beragama ini, ya, terutama agama Islam, ad-dinu yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah perkara yang sangat mudah. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, ilmu itu atau al-a'mal itu tergantung dengan kesesuaian dia dengan ilmu syar'i. Tatkala amalan tersebut sesuai dengan ilmu syar'i, maka kemungkinan terbesar ilmu tadi atau amalan tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala sebuah amalan, ya, jauh dari ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan terbesar bisa jadi amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, fal ilmu fal amalul muwafiqu lil ilmi huwal maqbul. Amalan yang sesuai, muwafiq, fihi muwafaqah, atau di dalamnya ada kesesuaian dengan ilmu syar'i, maka amalan tersebut adalah amalan yang makbul, amalan yang diterima oleh Allah. Wal mukhalif lahu huwal mardud. Tatkala amalan itu menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi contoh para sahabat, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya. Fal ilmu huwal mizan. Maka ilmu adalah timbangan. Ilmu adalah barometer kita dalam mengerjakan amalan. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana amalan-amalan yang dianjurkan, mana amalan-amalan yang tidak dianjurkan dikerjakan oleh kita sebagai seorang muslim. Ya, oleh karenanya ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajar, ya, tatkala kita telah mengetahui kedudukan ilmu, wajar tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, keluar dari rumahnya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan keluarganya untuk dalam rangka menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Ya, akan Allah Subhanahu wa taala permudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita dengan ilmu itu bisa mengetahui berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan agama kita, yang mana ilmu itu juga, menuntut ilmu agama, merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya, menuntut ilmu agama tidak ada batasan usia, tidak ada batasan yakni jabatan, tidak ada batasan jenis. Semua kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, wajib menuntut ilmu agama sebisa kita. Ya, karena tidak semua orang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam menuntut ilmu agama. Akan tapi jangan sampai kita lupa kewajiban kita sebagai seorang muslim, wajib harus mempelajari ilmu agama. Bagaimana tidak? Padahal dengan ilmu agama tadi akan memudahkan kepada kita jalan menuju surga. Siapa yang tidak ingin dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah? Siapa yang tidak ingin dimudahkan jalannya, ini jalan menuju surga. Siapa yang tidak ingin diberikan tiket oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan tolnya surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, tatkala kita ingin mudah jalannya menuju surga, mari kita mempelajari ilmu agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala rahimahullah, dan berkata juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imanu quwwatan famadkhul. Setiap ilmu dan amal akan tapi tidak menambahkan keimanan, kuatnya iman, maka ilmu dan amalan tersebut juga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ilmu yang justru tidak menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali contoh-contoh ilmu yang pengetahuan ilmu-ilmu yang tidak menambahkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada ilmu dan amalan yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal jauhnya kita dari Allah merupakan sebab utama berkurangnya iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kaidah yang sudah kita pelajari, ya, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang tatkala kita mentaati setan. Ya. Dalam hari-hari seperti ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ujian, cobaan kepada kita, maka tidak ada solusi. Ya, tidak ada PR terbesar bagi kita selain introspeksi diri. Selain kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada pemahaman para sahabat, sehingga dengan kita kembali kepada Al-Qur'an, dengan kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa memperbaiki diri kita. Kita akan memperbaiki keluarga kita, kita bisa memperbaiki masyarakat kita, sehingga kita bisa menciptakan masyarakat-masyarakat, orang-orang yang memiliki agama yang benar, memiliki kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada penyebab utama Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menimpakan musibah kepada kita, kecuali karena ulah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar mereka bisa mencicipi, merasakan apa yang telah mereka kerjakan sebagiannya saja. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berbagai macam musibah, ya, sampai saat ini belum selesai. Terus Allah tambahkan musibah yang ada. Tujuannya bukan apa, akan tapi tujuannya adalah kita kembali kepada Allah. Kembali introspeksi diri, kembali muhasabatun nafs, kembali mengoreksi amalan-amalan kita, kembali mengoreksi ibadah-ibadah kita kepada Allah, kembali mengoreksi amalan-amalan kita, berapa banyak ilmu yang belum kita kerjakan, berapa banyak amalan-amalan kita yang belum sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita takutkan adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang-orang yang membawa berbagai macam pahala, akan tapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amalan-amalan kita hangus, amalan-amalan kita hilang karena tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah memberitahukan, mengabarkan di akhir surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Ya, katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian ingin saya kabarkan tentang orang-orang yang paling rugi dengan amalannya? "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Siapakah orang-orang yang merugi dengan amalannya pada hari kiamat? mereka adalah orang-orang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang tersesat. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan arah. Mereka orang-orang yang tidak menjadikan lentera nubuah, lentera wahyu sebagai pegangan mereka dalam mengarungi kehidupan di dunia. Mereka tersesat dalam jalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kepada kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pegangan kita, sebagai lentera kita tatkala menjalani perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya kehilangannya arah mereka dalam perjalanan kepada Allah, mereka mengira bahwasanya ini amalan yang paling baik, ini amalan yang paling bagus, ini amalan yang paling dipuji oleh syariat. Ya, akan tapi tatkala amalan tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka hasilnya adalah faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amalan-amalan mereka seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ya, bulu-bulu yang berterbangan. Awalnya amalan tersebut seperti gunung, seperti lembah. Besar amalan-amalan tadi. Akan tapi karena tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan As-Sunnah, pada hari kiamat Allah akan perlihatkan kepada orang-orang tersebut, faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami jadikan amalan-amalan mereka lebur, hilang seperti bulu-bulu yang berterbangan. Kita memohon kepada Allah dengan menuntut ilmu agama, kita sudah mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah, mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang tidak. Ini merupakan sebuah tanda Allah Subhanahu wa taala sedang memilih kita dari orang-orang yang lain. Ya, kita harus semakin bersemangat, kita harus semakin optimis bahwasanya Allah tatkala kita memberikan kesempatan kepada kita mempelajari ilmu agama, tatkala memberikan kesempatan kepada kita di tengah kesibukan kita, ya, menyimak tausiah asatidah yang kita dapati di media-media yang ada, Allah sedang inginkan kebaikan dalam diri kita. Jangan kita iri dengan orang-orang yang lain. Ya, jangan kita iri dengan orang-orang yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan dalam diri kita. Naam. Jadi dengan kita dengan ilmu tersebut akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menempuh perjalanan kehidupan ini dengan cepat, dengan mudah. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan kepada kita jalan menuju surga. Ya, dikala orang-orang ya Allah jadikan kepada dia jalan menuju surganya mungkin biasa-biasa saja. Akan tapi di sana Allah sudah siapkan salah satu wasilah yang menjadikan kita cepat menuju surga dengan menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama yang mana sebagai seorang muslim menuntut ilmu agama sebagai sebuah kebutuhan yang doruri, kebutuhan yang harus kita penuhi setiap saat. Kemudian agar kita senantiasa semangat dalam mempelajari ilmu agama, menuntut ilmu agama, ya hadirkan dalam hati kita bahwasanya Allah sedang inginkan kebaikan dalam untuk keluarga kita, untuk keluarga kita. Ya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada orang itu tidak sembarangan, Pak. Allah benar-benar memilih. Ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin menyampaikan kepada umat, menyampaikan hakikat tauhid kepada umat, menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Akan tapi ujung-ujungnya, endingnya adalah tetap Allah Subhanahu wa taala yang akan memilih. Tatkala Allah Subhanahu wa taala dari masyarakat kita, Allah memilih kita dari sekian banyak orang-orang, Allah pilih kita untuk bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ketukkan hidayah dalam hati kita. Maka kita harus optimis, maka kita harus paham Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita. Kita harus peka dengan kondisi tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa semakin memperbaiki agama kita, ya, semakin mendekatkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita sudah paham tentang hal demikian, tatkala kita sudah paham kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah inginkan kebaikan dalam hati kita, Allah inginkan kebaikan dalam keluarga kita, masyarakat kita, maka akan menambahkan semangat kita dalam belajar, maka akan semakin mudah tatkala kita mengenal kebaikan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita jalan menuju surga, ya, tidak dengan satu jalur. Bisa jadi tatkala Allah belum mudahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama secara banyak, mungkin Allah mudahkan kita dengan anak-anak kita mempelajari ilmu agama, dengan berangkatnya mereka ke pesantren, dengan berangkatnya mereka ke universitas-universitas yang ada. Ya, maka itu merupakan salah satu tanda wasilah Allah inginkan kebaikan dalam diri kita, di dalam keluarga kita. Cara Allah Subhanahu wa taala mempercepat seorang hamba menuju surga itu tidak dengan satu cara, akan tapi dengan banyak cara Allah akan mudahkan jalan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terlanjutkan. Wa ziyadatul iman alhasilah min jihatil ilmi takunu min wujuhin muta'addidah. Bahwasanya bertambahnya keimanan itu bisa didapati dengan berbagai macam cara, berbagai macam jalan. Min jihati khuruji ahlihi fi talabil ilmi. Bahwasanya ziyadatul iman, bertambahnya keimanan dengan ilmu, bisa didapati tatkala seorang itu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, taklim, belajar, pesantren dan sebagainya, maka ini diantara salah satu sebab mendapatkan ilmu, yang mana ilmu tersebut menjadikan sebab utama kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa julusihim fi hilaqat dzikr, dan duduknya mereka di halaqah-halaqah dzikir, di halaqah-halaqah taklim, majelis, ya, majelisnya asatidz, majelisnya masyayikh, maka ini di antara salah satu sebab kita mendapatkan ilmu, yang mana ilmu tadi akan menjadikan iman kita terus bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu, ya, akan semakin kuat tatkala kita terus memurojaah, tatkala kita terus dibaca, dipelajari, maka wa mudzakaratihim ba'dhum ba'dha fi masailihi. Di antara salah satu hal yang memperkuat ilmu itu adalah kita mudzakarah, kita diskusi, kita saling bertukar pikiran dalam masalah ilmu agama. Di antara salah satu yang antara salah seorang dengan orang yang lainnya. Wa ziyadatu ma'rifatihim billahi wa syar'ih, dan pengetahuan mereka, bertambahnya pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dan syariat-syariatnya juga di antara salah satu hal menyebabkan iman kita bertambah kepada Allah. Wa tatbiquhum lima ta'allamu, dan mempraktekkan, mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari. Tauhid kita kepada Allah, ya, mengenal Rasulullah, kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, mengenal kitab-kitabnya, mengenal para malaikatnya, itu perlu dipraktekkan. Karena ilmu tersebut akan ngambang tanpa kita mempraktekkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ilmu kita tentang Allah, mengetahui Allah, ya, mengetahui Allah itu ada, mengetahui Allah itu mengawasi, mengetahui Allah itu ini dan itu, perlu adanya pengamalan sehingga ilmu tersebut akan terus melekat dalam hati. Wa fi man ta'allama minhumul ilma lahum fihi ajr, dan barang siapa bagi mereka yang mempelajari ilmu tersebut maka baginya akan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang melahirkan kebaikan terus-menerus, melahirkan kebaikan yang terus berkesinambungan. Oleh karenanya kita jangan pesimis tatkala mungkin kita merasa ilmu kita sedikit, ya, karena ilmu adalah keberkahan tatkala kita mudahkan kepada kita untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak masyarakat, maka sampaikan ilmu tersebut, ajarkan anak-anak kita, ajarkan keluarga kita, karena keutamaan tatkala mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan, pahalanya akan terus mengalir, pahalanya akan terus mengalir meskipun kita tidak sedang beribadah kepada Allah. Meskipun kita telah wafat, tatkala ilmu yang kita sampaikan diamalkan, kita berbaring di alam kuburan, kita terus mendapatkan ilmu yang kita sampaikan. Fahadihi jawanibu muta'addidah yazdadu bihal iman bisababil ilmi wa tahsilihi. Dan ini yakni segi-segi yang banyak atau sisi-sisi yang banyak yang dapat menambahkan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala bisababil ilmi wa tahsilihi, disebabkan ilmu dan hal-hal yang dapat menambahkan ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amma abwabul ilmi syar'i allati yahsulu biha ziyadatul iman fakathiratun jiddan. Adapun bab-bab ilmu yang dapat kita pelajari sebagai salah satu wasilah bertambahnya iman itu sangat banyak. Ya, ilmu atau sebab-sebab dari berbagai macam ilmu tersebut yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah itu sangat banyak. Mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir, mempelajari tauhid, ini termasuk dalam masalah ilmu. Ya, karena ilmu tidak hanya satu. Ilmu, ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu berbagai macam yang lainnya. Dan dengan ilmu-ilmu tersebut juga akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajmalu ba'dhuha fi ma yali. Dan pemaparan secara global akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala ini bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.